Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita masuk hadis yang ke-18. Qala syaikh rahimahullah ta'ala hayyan wa mayyitan al-hadithu al-thamina asyara alamatun nifaqi. Hadis yang ke-18, tanda-tanda kemunafikan. Lihat mufradat bawah. An-nifaqu mukhalafatul batini lizzahiri wa asluhu min nafaqai al-yarbu'i wa hiya ihda juhrihi yaktumuha wa yudhhiru ghayraha. Nifaq artinya mukhalafatul batin, batin menyelisihi lahir. Antara lahir dan batinnya tidak sama. Ya. Lahirnya menampakkan tidak, namun batinnya iya. Namanya nifaq. Kemunafikan, nifaq ada dua macam. Nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Nifaq amali, nifaq amalan. Dan ini yang disebutkan dalam hadis. Diketahui tanda-tandanya ketika berbicara dusta, ketika diberi amanat berkhianat, ketika melakukan perjanjian dia melanggarnya, ketika berdebat curang. Tanda-tanda yang lahir, yang tampak. Senadat yang kedua, nifaq i'tiqadi. Nifaq terkait dengan keyakinan. Menampakkan keislaman, namun dia menyembunyikan kekufuran. Dan nifaq yang mengeluarkan dari Islam adalah nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan. Namun walaupun demikian, kadang nifaq amali, nifaq amalan tersebut bisa menyeret kepada nifaq i'tiqadi. Jadi seorang muslim dia berdusta, dia berkhianat, dia melanggar perjanjian dan melakukan tanda-tanda kemunafikan yang lainnya, bisa berujung menyeret pada tindakan kenifakan secara i'tiqad. Nah itu. Kata nifak, nifak artinya penyelisian batin terhadap zahir. Antara lahir dan batin berbeda. Itu namanya nifak. Asal kata dari nifak, dari nafaqai al-yarbu'i. Nafaqa yaitu lubang. Lubang hewan yarbu'. Yarbu' ini mirip dengan tikus. Ya, kalau anda melihat mungkin di sawah. Ya, ada lubang banyak. Dia membuat lubang beberapa titik. Tujuannya untuk mengelabui. Ada lubang di sini, lubang di sana. Dan yang lainnya, wahiya ihda juhrihi. Yaitu salah satu lubangnya. Yaktumuha, yang dia tutupi, yang dia sembunyikan. Dan dia menampakkan lubang yang lain. Ya. Lubang yang satu tutupi. Ketika ada yang mau menangkapnya, menyerangnya, dia masuk ke situ. Nyata dia keluar pada lubang yang lain. Ya, gak kelihatan. Di luar tertutup. Namun di situ nyata ada lubangnya. Nah, orang mengira gak ada lubang, nyata ada lubang. Yaitu ada sisi kemiripan dengan orang munafik. di luar dia menampakkan sesuatu yang tertutup, namun ternyata di dalamnya terbuka. Munafik. Beda kalau luarnya lubang, dalamnya lubang tampak. Nah, orang mungkin berhati-hati misalnya, ada lubang di situ, dia tahu ada lubang. Nah, beda halnya dengan kemunafikan. Dia mengatakan B padahal tidak. Yakinnya tidak. Kata Syekh Hafizullah an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Sebutkan terjemahnya rawi al-hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As al-Qurashi as-Sahmi Abu Muhammad. Sama sahabat yang mulia, wakila Abu Abdurrahman, ahadu as-sabikin, termasuk salah satu dari sahabat yang awal kali masuk Islam. Ahadu as-sabikin, al-mukthirina minas sahabati. Beliau termasuk dari sahabat yang banyak meriwayatkan al-mukthir, yakni al-mukthirina fi riwayatil hadis. Banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau terkenal sebagai sahabat yang suka menulis hadis. Suka menulis hadis, hadis-hadis yang dihafal ditulis. Ahadu al-abadilati al-fuqaha'i. Termasuk dari salah satu ya. Abdullah Abadillah ini Abdullah. Salah satu Abdullah, sahabat yang bernama Abdullah Al-Fuqaha, yang faqih, yang berilmu, ilmu agama. Abdullah ibn Amr bin Al-As, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair. Empat itu. Abdullah ibn Amr bin Al-As, kemudian Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, dan Abdullah ibn Zubair. Mereka sepantaran, seumuran. Ya. Adapun Abdullah ibn Mas'ud lebih senior. Ya, Abdullah ibn Mas'ud lebih senior dari mereka. Ini istilah abadilah. Al-Arba'ah, ya ini, empat itu tadi. Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Fakana minal ulama'il ubadi, dan beliau termasuk dari ulama, dari ulama sahabat. Dan al-ubad, ahli ibadah. Dalam puasanya, dalam sholatnya. Ya, mungkin kita teringat dengan hadis puasa Dawud. Ya. Ini juga terkait dengan kisah beliau. Beliau semangat dalam berpuasa. Ya. Kemudian hampir tiap hari berpuasa. Nabi SAW memberikan bimbingan. Sum. Salah satu ayam fi kulli syahr, puasalah 3 hari dalam 1 bulan. Kata dia, saya mampu. Nah, puasalah, kata Nabi, puasalah sehari, berbukalah 2 hari. Kata dia, saya mampu. Nah, Nabi SAW tadi sebelumnya, la sawma man sawmat dahr. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang tahun gak berbuka. Gak ada puasa bagi orang berpuasa sepanjang tahun. Yakni mengingkari apa yang beliau lakukan. Nabi membimbingnya. Puasa 3 hari dalam sebulan. Jika dia mampu, saya mampu. Kalau itu puasalah sehari, berbukalah 2 hari. Saya mampu. Kata Nabi, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, saya mampu. Nah, kata Nabi SAW, tidak ada lagi puasa lebih utama dari puasa Daud. Nah, kemudian di akhir kehidupan beliau seakan ada penyesalan, ya, ketika beliau mulai lanjut usia, misal kenapa dulu tidak menerima dan menjalankan apa yang dibimbingkan oleh Nabi SAW, apa yang diarahkan kepada Nabi beliau malu, ya, akhirnya puasa di apa istilahnya sebagai bentuk tekad beliau untuk beramal saleh, beliau tetap berpuasa walaupun usianya tua. Nah, ini Abdullah ibn Amr ibn al-As termasuk al-ubad ahli ibadah. Dan ayahnya juga seorang sahabi, Amr ibn al-As yang terkenal yang bersama dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Mada sanata thamaniyatin wa sittina minal hijrah, meninggal pada tahun 68 Hijriah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan arbaun, empat perkara. Di sini menunjukkan tidak adanya pembatasan. Nabi hanya menyebutkan arbaun, empat perkara. Jadi di sana ada tanda yang lain. Empat perkara man kunna fihi kana munafikan khalisan. Empat arba'un, ini takdirannya arba'u umurin atau arba'u khisalin dari khoslah, jamana khisal. Arba'u khisalin, empat perangai, empat perilaku, empat perbuatan. Man, siapapun, kunna kembali kepada empat perkara tersebut, siapapun yang empat perkara itu fihi pada dirinya, keempat-empatnya ada pada diri seseorang, kana munafikan khalisan, maka dia seorang munafik yang murni, munafik tulen. Berarti kan sangat bahaya di sini, sangat berbahaya, perlu kita mengerti, kita fahami untuk dihindari supaya kita tidak termasuk dari orang munafik. Kita mengenali kejelekan agar kita kenal, agar kita tahu, agar kita selamat. Kita kenal kesyirikan, kenal kebidaan, kenal kenifakan, kenal kufuran, tahu tujuannya apa supaya kita fahami dan kita hindari. Kadang seorang karena enggak tahu, enggak faham, ya, nah, akhirnya terjatuh pada mukhalafah syariah. Empat perkara, empat perangai, siapapun pada dirinya terdapat empat perkara itu, maka dia munafik tulen, murni. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Wa man, dan siapapun, ya, kanat fihi pada dirinya, pada dirinya ada khoslatun, satu sifat, satu perangai. Dari empat perangai itu, kanat fihi, maka pada orang itu terdapat pula satu perangai dari kenifakan. Ya. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Berarti kalau ada khoslah, ada sifat, ada perangai kenifakan, dia enggak taubat, maka dia patut untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, insya'a, jika Allah mengendaki. Nah, ini menunjukkan pentingnya bagi kita tahu bahaya tersebut supaya kita bisa terhindar darinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tumina khana." Ila tumina, jika dia diberi amanat. amanat apapun, harta, kedudukan, ya barang, anak, dan seterusnya. Jika dia diberi amanat, dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba. Jika dia menyampaikan berita atau berbicara, kadzaba, dia dusta. Wa idza ahada ghadara. Jika dia berjanji, melakukan perjanjian, ghadara. Melakukan perjanjian, dia ghadara, dia menyelisihinya, melanggarnya. Al-ghadaru, lihat, wal-ghadaru tarkul wafai bima ahada alaih. Tarkul wafa, tidak menjalankan apa yang telah disepakati. Sudah sepakat, sudah terjadi ya perjanjian, namun dia menyelisihinya. Ini sifat munafik. Wa idza khosama fajara. Mukhosamah al-munaza'ah. Asruha min khosmi syai' idza janabahu wa na'am. Khiyatahu idza janabahu wa na'aitahu. Fa kullun minal mutakhasimain fi jihatin. Mukhasamah artinya munaza'ah, terjadi perseteruan, terjadi perdebatan, terjadi permusuhan. Asal kata mukhasamah dari khasmus syai', min khasmus syai'. Khasmus syai', yakni janibihi, berarti min khasmi syai' janibihi wa nahiyatihi, janib sesuatu di sisi sini, yang lainnya di sisi sana, itu maksudnya. Enggak ketemu, enggak bersatu, yang satu di sini, yang satu di sana. Nahiyatihi, yang satu di ujung ini, yang satu lagi di ujung sana. Enggak rukun, enggak bersatu, enggak berdamai. Fa kullun minal mutakhasimain, masing-masing dari dua pihak yang berseteru, fi jihatin, berada di ujung, yang satu di sini, yang satunya lagi di sana. Ya ketemu pokoknya. Namanya mukhasamah, saling permusuhan. Ketemu di jalan, yang satunya melewas sana, satunya melewas situ. Ya. Duduk, satunya di sini, satunya sana, menghindar, dan seterusnya. Terlalu mukhasama. Idza khasama, dari kata khasama, berdebat, berseteru, bermusuhan. Fajaro, fajar, fujur, yakni melampaui batas, dusta, ya, kelewatan, zolim. Kata al-fujur, lihat, al-fujur al-mailu anil haqqi wal ihtiyalu fi raddihi. Al-mail, condong dari kebenaran. Ya, ini apa? Condong dari kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, berpaling dari kebenaran. Al-fujur, berpaling dari kebenaran. Wal ihtiyalu fi raddi, berusaha. Ihtiyal, haula, la haula, ini ihtiyal, berupaya untuk menolak. Ya, berpaling dari kebenaran dan berupaya untuk menolaknya. Tindakan fujur. Artinya apa? Ketika dia berdebat, berseteru, dia berlaku zalim, dia tidak adil, dia berlebihan, dia melampaui batas. Wa asluhu minal fajri wa huwa syaqqus syai'i syaqqan wasi'an. Dari al-fajr, yaitu syaqqus syai'. Syak atau nama syikun, syikus syai, yaitu lubang, lubang atau celah. Syikun wasi'an, namun celahnya itu besar, ya lubang. bukan hanya kecil, lubangnya besar. Nah, asal dari situ, dari lubang celah, namun wasi'an, yang luas, yang besar. Wal fujur fitanun fiddin, fujur tindakan kefajiran, tindakan dosa, menyelisih syariat adalah fitanun, adalah ujian, cobaan dalam agama. Akan menjadi agama tersebut rusak, akan menjadikan agama itu bisa jadi hilang sirna. Al-khiyanatu nam fussirat huna bi annaha at-tasarrufu fil amanati. Dalam hadis, idza tumina khana, jika dia diamanahi dia berkhianat. Khianat di sini ditafsirkan fussirat dengan apa? At-tasarrufu, bertindak. Fil amanati, bertindak terhadap amanah. Bighairi wajhin syar'iyyin, tidak sesuai dengan bentuk syariat. Tuh, lihat ya, bertindak terhadap amanat yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan sisi yang diarahkan syariat. Kabai'iha, sebetulnya menjual, menjual barang yang diamanahkan. Misalnya dia dititipi sesuatu, padahal barang titipan dia jual. Au jahdiha, au dia mengingkari. Sebenarnya dititipi ya, barang titipan. Ketika pemiliknya ngambil, dia mengatakan, oh saya enggak pernah dititipi. Padahal dititipi, dia mengingkarinya. Atau dia pinjam, pinjam pada orang ya. Kemudian ketika pemiliknya meminta untuk dikembalikan, dia mengingkari, saya enggak merasa pinjam. Tanya jahat, mengingkari. Ini semua termasuk dari kezaliman. Au intikosiha, intikos atau mengurangi, yang semestinya dia bagian penyaluran disalurkan 100, dia salurkan hanya 80 misalnya. Ya, 80. Au attahawuni fi hifziha, atau menyepelekan dalam menjaganya. Diamanai misalnya kendaraan, hewan yang semestinya dijaga, dipelihara, diservis dan seterusnya, enggak diperhatikan. Tahawun namanya. Dalam gambaran yang lebih luas, sikap khianat itu mencakup dua hal. Ya. Mencakup dua hal. Yang pertama, tarku ma yajibu, meninggalkan perkara yang wajib. Meninggalkan perkara yang wajib. Yang wajib yang harus ditempuh enggak dia lakukan. Ya. Misalnya hewan malam hari ya dimasukkan. Kendaraan keumumannya dimasukkan di malam hari, namun dia enggak melaksanakan kewajiban itu. Yang kedua, ya, kalau tadi tarku ma yajib, yang kedua fi'lu ma la yajuz. Fi'lu ma la yajuz, melakukan hal yang tidak boleh. Melakukan hal yang tidak boleh sehingga barangnya rusak, barangnya ya hilang. Dia melakukan tindakan yang tidak semestinya, misalnya kendaraan motor. Ya. Keumumannya dinaiki oleh dua orang, namun dinaiki oleh tiga orang, orang dewasa. Akhirnya rusak, atau akhirnya ada sebagainya yang ya, mengalami cacat dan seterusnya. Itu dua hal. Kalau dirinci banyak, ini masuk di situ. Seperti kabaiha, berarti kan itu fi'lu malayajus, enggak boleh dijual. Kok dijual? Au jahdiha, dia mengingkarinya. Dia melakukan pengingkaran padahal enggak boleh mengingkari. Dan seterusnya, ini terkait pada dua hal itu. Satu, meninggalkan perkara yang wajib yang harus dia lakukan. Yang kedua, melakukan perkara yang tidak boleh dia langgar. Ini namanya ifrat dan tafrit. Ya, ta'addi. Selama seseorang itu, ya, seseorang memegang, menggunakan, memakai sesuatu dengan izin syariat atau izin pemiliknya, maka kerusakan-kerusakan yang terjadi itu selama tidak melanggar dua hal tadi, ucapan dia diterima. Ya. Seorang dipinjami barang, dipinjami. Ya. Dia gunakan sewajarnya. Dia jaga seperti halnya kalau dia memiliki sendiri. Qadarullah masyafa'al, di luar kehendak dia terjadi apa yang terjadi misalnya. Maka pada asalnya dia tidak dihukumi orang yang berkhianat. Dia adalah orang menjaga amanah. Itu terkait dengan amanah tadi, kaitannya dua hal itu. Satu, dia menjalankan, dia meninggalkan perkara yang wajib. Yang kedua, dia melanggar perkara yang tidak boleh. Jadi ada barang-barang yang diizinkan oleh syariat, barang wakaf, syariat mengizinkan untuk memakainya selama digunakan sewajarnya semestinya, atau diizinkan oleh pemiliknya, pemiliknya meminjamkan, atau terjadi sewa menyewa, kan itu ya, rumah, fungsinya rumah disewakan untuk tempat tinggal misalnya, tadi kesepakatan, namun sama penyewanya digunakan pada perkara yang gak semestinya. Misalnya jadikan tempat produksi, apa misalnya membuat nanti temboknya jadi rusak, jadi lantainya dirusak. Ya. Menyewa sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada di situasi, dia melanggar, berkhianat, dan seterusnya. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i, dan Ahmad. Kita lihat makna ijmali. Qala al-ma'na al-ijmaliyu an-nifaqu da'un kabirun wa khatarun jasimun 'ala al-islam wal muslimin. Kenifakan adalah da', penyakit yang amat besar, penyakit yang sangat berbahaya. Wa khatarun, dan bahaya yang jazimun ai azim, bahaya yang amat besar, bukan bahaya ringan. Berarti kalau penyakit itu penyakit kronis, penyakit apa? Penyakit, penyakitnya ini sangat berbahaya, sangat berbahaya terhadap Islam dan muslimin, sangat berbahaya terhadap Islam. Coba lihat kaum munafikin, mereka kaum munafikin berbaju-baju Islam, namun mereka menyerang Islam dari dalam, dihancurkan dulu dalamnya. Ahli bid'ah wal ahwa, mirip dengan mereka, menghancurkan Islam dari dalam, merusak akidah, merusak amalan, merusak ini, akidah gak terima, amal gak terima, jadi rusak. Merusak Islam seakan-akan itu bagian dari Islam. Wal muslimin, demikian pula merusak kaum muslimin, merusak akidah kaum muslimin, amal ibadahnya, ketaatannya, merusak persatuan mereka, ukhuwah di antara mereka, merusak. Wahuwa wasfun zamimun liqawmin azharul islama kaidan wa khida'an. Itu adalah sifat yang tercela, bukan sifat yang terpuji. Sifat yang tercela, enggak ada orang yang senang dengan sifat itu. Sifat yang tercela terhadap kaum yang mana mereka menampakkan keislaman secara lahir, Islam ini di sini dibawakan kepada perkara-perkara lahiriah, ucapan, syahadatain, sholat, zakat, menampakkan Islam kaidan namun sebagai bentuk upaya untuk melakukan tipu muslihat, khidaan, penipuan, untuk menipu. Tujuannya apa? Liyanalu bihi masaliha madiyatan, tujuannya, tujuan mereka bihi dengan kait tersebut, dengan khidak tersebut, dengan kenifakan itu untuk meraih maslahat-maslahat materi. Thumma liyanju bidzalika min suyufil Islam. Kemudian tujuan yang lain, ya, supaya liyanju mereka selamat dengan kenifakan itu dari pedang-pedang Islam. Maksudnya apa ini? Kalau kita melihat dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, yang ada ketika itu adalah muslimun wal musyrikun, muslim dan musyrik. Muslim yang ketika itu masih sedikit, mereka di awal-awal Islam menyembunyikan keislamannya, sehingga mereka terus semakin banyak, semakin lama, semakin banyak orang musyrikun khawatir, ya, makin banyak orang yang masuk Islam. Jadi apa terjadi? Hijrah. Nabi SAW disambut oleh para sahabat Ansar, sekian banyak yang menolong membantu Nabi SAW. Ya, di sana di kota Madinah, Nabi tinggal selama 10 tahun di kota Madinah. Di sana ada ahli kitab. Ahli kitab yang dulunya menanti-nanti kedatangan Nabi SAW. Sehingga di sana dekat kota Madinah itu banyak ahli kitab. Bani Quraidah itu ini macam-macam apa, karena mereka mendengar, membaca dalam kitab suci mereka akan ada seorang rasul, nabi penutup. Di mana itu? Dia berada di tempat yang dekat dengan pohon kurma, kebun kurma. Nyata nabinya hijrah dari Makkah menuju Madinah situ. Nah, ciri-cirinya persis, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi gengsi dengan diri mereka sendiri, sombong, enggak mau masuk Islam kecuali sebagian kecil dari mereka. Nah, di sana ada kelompok seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lainnya, yang dulu mereka itu adalah tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin di Yathrib sebelum menjadi nama Madinah, menjadi tokoh memimpin mereka. Sekian sahabat dari Aus, Khazraj masuk Islam, disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun. Mereka perang terus enggak henti-hentinya, namun dijadikan oleh Allah taala menjadi bersaudara. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, jadikan satu. Berkabur dengan Nabi. Nah, di sana ini Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lainnya merasa kedudukannya digeser. Ya. Gak lagi menjadi pimpinan mereka. Gak ada pilihan bagi dia. Ya. Mau gabung dengan orang Yahudi, gak bisa. Mereka Yahudi. Apakah terus bergabung dengan kaum musyrikin? Ya. Akhirnya dia lebih memilih tetap tinggal di situ dan menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran itu. Liyana lubihi masaliha madiyatan, supaya mendapatkan maslahat-maslahat materi. Masih dianggap di situ, masih terjaga darahnya, hartanya, punya posisi. Yang terakhir adalah agar selamat dari pedang-pedang kaum muslimin. Nabi tidak kemudian membunuh mereka. Kenapa? Karena mereka manusia, taunya mereka adalah para sahabat bersama Nabi. Taunya orang-orang kafir itu juga sahabat Nabi. sehingga Nabi tidak membunuhnya. Kenapa? Karena khawatir fitnah, mereka menyangka Nabi membunuh para sahabatnya sendiri. Secara lahiriah Islam, namun secara batin dia kufur ini. Liyanju bidzalika min suyufil Islam, supaya selamat dari pedang-pedang kaum muslimin. Ya selamat sampai mati, tidak dibunuh oleh Nabi SAW. Waqad la'ana Allahu al-munafiqina wa dhammahum wa tawa'adahum ilayhi bi alimil azabi fid-darkil asfali minan nar. Allah telah melaknat munafikin. Berfirman dalam satu surat penuh al-munafikun. Allah melaknat kaum munafikin. Satu surat. Belum lagi tempat-tempat yang lainnya di awal surat Al-Baqarah. Allah menyebutkan kaum mukminin. Kemudian Allah menyebutkan orang-orang kafir hanya beberapa ayat. Setelah itu Allah menyebutkan kaum munafikin sekian banyak ayat. Ya, sekian banyak ayat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa hum bimumin. Al-ayat yang disebutkan ayat-ayat. Dalam surat At-Taubah sekian wa minhum disebut di antara mereka wa minhum. Itu sebutan disebutkan oleh Allah Ta'ala terkait dengan kaum munafikin, surat Taubah. At-Taubah dikenal juga surat Bara'ah. Allah melaknat mereka, wa dhammahum, dan Allah mencela mereka. Wa tawa'adahum, dan Allah mengancam mereka dengan alimil azab, dengan azab yang pedih. Di fidarkil asfali, di dek neraka yang paling bawah. Allah mengatakan apa? Innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Kaum munafikin fidark daroka. Dari daroka. Dark. Di dalam dek yang paling bawah. Kalau atas ke bawah namanya dark. Darokat. Munafik. Fidarkil asfal, yang paling bawah. Kalau dari bawah ke atas, darojat ke atas. Siksaannya lebih berat. Fidarkil asfali, siksaannya lebih berat. Ada dalam neraka yang paling bawah. Waqad dzakara sifat. Itu tulisannya apa itu? Sifatahum. Yang benar sifatihim ya. Salah cetak. Walqad dzakara sifatihim az-zamimata fi suwarin katsiratin min al-Qur'anil Karim. Allah Ta'ala telah menyebutkan sifat-sifat mereka yang tercela di dalam surat yang banyak dalam Al-Qur'an. Fi suratil Baqarah, dalam surat Al-Baqarah tadi sudah kita singgung. Sifat mukminin, orang kafir. Setelahnya sifat munafik banyak sekali, lebih banyak daripada surat daripada tentang orang-orang kafir. Wan nisa'i, dalam surat An-Nisa, wa surati Taubah, surat Taubah, suratil mujadalah. Hah? Enggak ada titiknya ya. Bisa al-mujadalah, bisa al-mujadilah. Wal hasyri, wa suratil munafikin. Banyak. Kullu dhalika liya'rifahum al-mu'minun. Yani kullu dhalika li'an ya'rifah, tujuannya gitu. Semua itu agar lam ta'lil, kemudian an mudmarah. Semua itu agar kaum mukminin mengetahui mereka, memahami mereka. Ya'rifahum. Ini pentingnya bagi kita baca Al-Quran bukan semata-mata baca lafadznya, huruf-hurufnya, namun membaca maknanya, terjemahnya, kandungannya, tafsirnya. Penting. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh di situ. Agar kaum mukminin tahu, mengetahui mereka. Wa yahdharu syarrahum wa kaidahum wa khubthahum. Dan agar kaum mukminin yahzaru, berhati-hati dari kejelekan mereka, dari tubuh daya mereka, dan khubthahum, kebusukan mereka, niat jahatnya. Kemudian beliau menyebutkan, waqad bayyana Rasul al-Karimu fi hadzal hadis arba'an min sifatihim wa alamatihim al-barizati. Di sini Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini empat min sifatih, empat dari sebagian sifat-sifat mereka, min tab'idiyah. Jadi di sini empat, bukan semua, dari sebagian sifat-sifat mereka, wa alamatihim, dan tanda-tanda mereka, al-barizati, tanda yang tampak. Nah, insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya.